cinta. Cuma ngana yang kita sayang. Biar supisa pelama sekali, kita behati nyanda baru. Cari apa lain, cuma ngana. kita sayang. Cinta bikin kita rengana, jadi tak ikut.